اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari sambutan salam Bapak dan Ibu ada dua kemungkinan. Yang pertama terlalu dalam kesedihan terhadap saudara di negeri Syam. Yang kedua sudah mulai agak lapar teringat makan siang. Tadi kalau ada yang terlintas di pikirannya, kenapa Ustaz ini naik mimbar. Tadi Bapak Ibu kalau perhatikan saudara saya akhirillah Ustaz Abu Fathiyah di belakang meja. Ustaz Fahmi di depan meja. Jadi kalau sampai saya naik di atas meja, tak sopan kepada Pak Bupati, tokoh masyarakat dan ulama. Yang disampaikan Ustaz Fahmi cerita tentang negeri Syam, Damaskus, Homs, Palestina, yang diceritakan oleh Ustaz Abu Fathiyah Al-Adnani juga tentang hadis ayat Quran, mukjizat Nabi yang ada di negeri Syam. Apa hubungannya dengan kita di Indragiri? Kalau kita lihat dari fisik yang ada di gambar, mereka orang Arab, kita orang-orang Melayu, Sunda, Batak, Jawa, Minang. Mereka mancung kita. Saya tak mau sebut, nanti kalau saya sebut, saya menghina. Mereka putih kita. Kalau mau dikomplitkan, hitam pendek, pesek, jelek. Oleh itu orang-orang nasionalisme, sekularisme, liberalisme, apa kata mereka? Masa bodoh dengan negeri Syam. Tak ada hubungan kain kita. Itu urusan keluarga mereka. Kenapa kita mesti intervensi? Mau mati silakan mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Wakil Bupati mengatakan, kenapa Allah taala memilih Indragiri? Kenapa tak negeri yang lain? Kenapa relawan Syam memilih Kabupaten Indragiri? Bapak Ibu saya lama mencari jawabannya. Kenapa ini yang dipilih? Ternyata Indragiri punya sejarah dalam tentang Islam. Ketika negeri ini masih bernama Kerajaan Indragiri, maka muftinya langsung lulusan Masjidil Haram. Islamnya asli, bukan tiruan. Langsung datang dari Makkah Al-Mukarramah. Siapa nama muftinya? Syekh Abdurrahman Siddiq, mufti negeri Indragiri. Dan dia itu cucu langsung dari Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari yang juga dari Makkah Al-Mukarramah. Memang titel Syekh Abdurrahman Siddiq bukan doktor, bukan profesor, tapi dua dosen UIN Suska dapat doktor gara-gara mengkaji dirinya. Satu Dr. Rafiq Abduh dapat gelar doktor mengkaji aspek tasawuf Syekh Abdurrahman Siddiq. Yang kedua, rektor sekarang Profesor Dr. Nazir Karim mengkaji tentang aspek pendidikan dari Mufti Indragiri. Oleh sebab itu, titik persamaan antara kita dengan negeri Syam hampir tak ada. Dari itu, dari jarak teritorial jauh berapa kilometer dari Rangat ke Damaskus itu 10.000 km. Kalau Bapak Ibu tak percaya, ukurlah sendiri. Jauh. Jarak teritorial jauh. Suku dan bangsa jauh. Dia heran Ustaz, kenapa marah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka hubungan satu-satunya kita dengan negeri Syam hanya satu. Apa itu? Karena mereka dan kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan yang diinginkan Bashar apa? Bapak Ibu lihat rekamannya tadi. Mereka bawa skop. Apa yang dia katakan ketika mengambil itu pasir disimpunkan? Ucapkan la ilaha illallah Bashar. Tak ada Tuhan kecuali Bashar. Menyembah Bashar. Poster Bashar al-Assad ditempel di dinding. Orang yang menyembah Allah, palingkan wajah-wajah menghadap Ka'bah, hadapkan ke poster Bashar. maka satu ikatan kita dengan mereka. La ilaha illallah. Ketika kita sudah sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tak dilihat warna kulit, tak dilihat suku, tak dilihat bahasa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Badan kamu tak ditengok Allah. Walaila iswari rupa wajah ditengok Allah. Lalu apa yang ditengok Allah? Walakin yanzuru ila qulub, hati wa a'mal, dan amal-amal. Bilal bin Abi Rabah berkulit hitam, hamba sahaya, budak belia, mis-mis papa tak punya apa-apa. Tapi Nabi memanggilnya ta'ala. Bilal, mari Bilal. Apa kata Bilal? Ada apa ya Rasulullah? Aku mendengar suara gesekan sandalan dalam surga. Apa kelebihan Bilal? Bapak ibu tahu Bilal bin Abi Rabah itu kampungnya Nubia. Nubia ini letaknya antara Mesir dan Sudan. Nubia itu sekarang di Afrika Utara. Bapak ibu tahu wajah orang Afrika, kulitnya warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Kenapa Bilal bin Rabah dijamin masuk surga? Bukan kena wajahnya. Allah Ta'ala telah nengok di antara kita siapa yang hidupnya paling mancung. Karena makin mancung hidung itu hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Saya katakan begitu karena saya pesek. Allah melihat siapa yang paling kaya di antara kita. Kenapa begitu? Karena harta akan tinggal. Apa kata Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Yatsba'ul mayyita thalathatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat masuk ke alam kubur. Banyak hanya tiga. Kalau kita mengatakan ramai kami ke ustaz, satu jamaah masjid jami ikut mengiring. Kata Nabi tak banyak, thalathatun hanya tiga. Yang pertama apa? Ahluhu, sahabat, kawan, tetangga, kerabat, teman dekat, kawan sekantor, semua ikut mengiring. Anak cucu, cucu menantu, kiper, andai kolan, semua ikut. Tapi apa ada yang mau masuk ke dalam? Bu. Apa ada yang mau masuk ke dalam? Ada. Ada. Kalau tak ada siapa penyambut dalam, tak mungkin kita bantik langsung. Ada. Tapi tak banyak. Yang masuk cuma tiga orang. Satu menyambut kaki, satu menyambut pinggang, satu menyambut kepala. Selesai itu si anak-anak melompat naik ke atas. Saya sangka surat tilang. Jangan kuat-kuat Pak Ustaz. Takut anak-anak tidur malam. Ternyata sumbangan, alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang ramai mengiring-iring itu kata Nabi akan pulang ke rumah. Siapa lagi yang mengiring? Mal, harta ikut mengiring. Tapi apakah ada harta itu yang mau masuk ke dalam? Saya lama sudah menghadiri pemakaman jenazah, belum pernah melihat mobil masuk yang lahat lagi. Entah dikira giru-giru, tapi itu bukan bahan-bahan, belum pernah jumpa lagi. Semahal-mahal mobil, dia hanya sampai pelataran parkir. Kata orang mobil paling mahal sekarang sedan Ferrari. Harganya 5 miliar. Warnanya merah metalik. 5 miliar pintunya satu. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti tahun 2014 keluar mobil baru tak pakai pintu lagi. Main lompat saja langsung ke atas. Kita tak permasalahkan karena itu urusan desainer tukang mobil. Yang kita permasalahkan mobil yang 5 miliar hanya akan sampai ke pelataran parkir. Selesai itu apa yang terjadi? Mobil akan dibawa pulang ke rumah. Apa yang dilakukan ahli waris? Mereka akan buka laci. Apa yang mereka cari? Mana STNK dan BPKB? Masing-masing sudah tahu jatahnya. Karena Allah sudah bocorkan dalam Al-Quran. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahun wa walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau dia tak melahirkan anak-anak. Kalau dia melahirkan anak berapa? Walakum urruhu, kamu dapat seperempat. Harga mobil 5 miliar. Suami dapat 1/4. Berapa dia dapat? 1.250.000.000. Iya, kalau dia suami yang soleh, istri meninggal, lihatnya poster penggalangan dana, tebar cinta bumi syam. Datang saya kemari. Pak Ustaz, mana sepatu-sepatu yang dibelikan? Mana pampers? Mana bangunan? Ini 1 miliar. Serahkan semua. Mengalir pahalanya ke makam almarhumah istrinya. Tapi kalau dia tak pernah kenal agama, tak tahu dia amal jariah yang mengalir. Duit di tangan 100 juta. 1.250.000.000. Yang menangis hanya sebelah kanan saja. Yang sebelah kiri mana yang akan dipinang bulan depan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Anak-anak berapa jatah anak? Allah sebutkan dalam Quran dua kali. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Dapat anak 2 miliar. Dulu selalu dibawa ke Masjid Jami menghadiri tausiah, sampaikan ke imam. Ingat dia bahwa anak yang bersedekah untuk ibunya mengalir pahalanya. Datang dia ke masjid, Pak Imam, mana itu bantuan? Berapa yang diperlukan? Dia tanya, Pak Imam, boleh tak tahu bocoran berapa dana yang terkumpul? Kata Pak Imam, cuma 17.621.000 ditambah dengan 1 cincin emas. Lalu dia kata, ini 2 miliar, antarkan ke Palestina, antarkan ke negeri Syam, mengalir pahalanya ke makam almarhumah ibunya. Tapi kalau dia tak jadi agama, duit di tangan 2 miliar, hati sedih galau gundah gulana karena ibu baru meninggal, langsung dia pergi ke Pekanbaru, masuk ke diskotik, hisapnya sabu-sabu sampai subuh. Ingat dosanya pun mengalir juga. Oleh sebab itu, mana harta yang akan kita bawa mati? Orang Islam bisa bawa harta mati. Dulu kata orang yang mati bawa harta itu Cina. Kenapa begitu? Orang Cina kalau mati pakai gelang, pakai subang, pakai anting, pakai rantai, pakai cincin. Ternyata itu pun Cina tahun 70-an. Cina tahun 2013 kalau mati tidak lagi bawa emas karena takut kuburnya dibongkar maling. Maling sekarang tak takut hantu. Hantu itu yang takut sama maling sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang mengalir sampai ke makam kita. Apa yang mengalir? Yang pernah kita sedekahkan. Adapun yang kita pakai, yang kita makan, itu akan hilang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Harta kau tak banyak. Ya Rasulullah, ya Allah, hartaku banyak, kebunku sejauh mata memandang, emas, perak, berlian, banyak. Kata Nabi, tidak banyak. Hartamu cuma 3. Ma'akalka fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa afaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati. Tinggal untuk suami dia akan kawin lagi. Tinggal anak-anak dia, kalau dia soleh dia bersedekah berkali-kali. Kalau tidak maka akan hilang pergi entah kemana tak tahu kendali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Oleh sebab itu saya mengecilkan yang bapak ibu kumpulkan 17.620.000 ditambah dengan 6 juta dari pemahat, 6.332.000 ditambah 1 cincin, 1 mayam. Tapi kita masih perlu yang lain karena kita ingin membawa harta ini mati menghadap Allah. Maka mungkin kotaknya sudah penuh, sudah dibuang, tapi ada sorban. Saya minta sorban ini digelar keliling. Masih banyak yang ingin membawa hartanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bawa pada bapak-bapak, bawa pada remaja, bawa pada ibu-ibu yang mereka tak ingin hartanya hanya dimiliki mati di atas dunia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kau makan busuk, sehari ini berapa kali kita makan? Bapak ibu maju ke depan, serahkan apa yang ada kita miliki, karena inilah yang akan kita bawa kepada Allah. subhanahu wa ta'ala yang kita makan akan usuk. Satu hari berapa kita makan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Yang kita makan itu 2 ons setengah beras. Kalau diulangkan satu bulan 7 kilo setengah. Bapak Ibu bayangkan, satu bulan 7 kilo setengah kita busukkan. Setahun berapa? Satu tahun yang kita busukkan itu 100 kilogram beras. Habis busuk-busuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita makan habis busuk. Waman habista yang kau pakai habis lapu, tapi yang disedekahkan itulah yang akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mengukur iman dengan salat, betul, tak salah. Diukur iman dengan puasa, betul. Diukur iman dengan pergi haji dan umrah ke tanah suci, memang tidak salah. Tapi ingat, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kamu tidak dianggap orang beriman sampai kapan? Hatta yu'ayyu sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yu'ayyu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ustaz-ustaz kita, Ustaz Aran Atiyah, yang menulis sampai 30 buku, menulis lebih dari 50 poster. Mereka banyak kesibukan. Ustaz Fahmi Suwaidi banyak kesibukannya, meliput berita dan lain sebagainya. Tapi mereka meluangkan waktu. Apa yang memotivasi mereka sampai ke Indragiri Hulu? Hanya satu. Apa dia? Mereka tak ingin ketika mati ditanya Allah, apa yang sudah kau lakukan saudaramu di negeri Syam? Apa yang sudah kau perbuat untuk keluargamu di negeri Syam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetesan air mata memang amat sangat berharga. Ainani, dua mata, la yamassuhuma an-nar, dua mata yang tak akan disentuh api neraka. Mata yang pertama, ainun bakat min khasyyati Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Diharamkan Allah tersentuh api neraka. Mata yang kedua, ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang bergadang di waktu malam berjaga jihad fi sabilillah. Kita tak dapat pergi ke negeri Syam. Mereka yang berjaga tiap malam, keluarganya diperkosa, anak-anaknya dirampas kehormatannya, lalu kemudian rumahnya dihancurkan, dibakar. Bapak Ibu bayangkan anda yang terjadi terkena eksim karena tak dapat mengganti popok yang sangat murah di tempat kita. Itu terjadi pada anak kita, kemanakan kita, cucu sahabat kerabat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti ajaran Islam adalah merasakan perasaan yang sama seperti dirasakan orang lain. Ada orang yang salat 5 waktu tapi dia belum merasakan perasaan yang sama. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu, kamu belum menganggap beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang kita cari dalam hidup ini semuanya akan tinggal, yang akan kekal dan abadi ketika kita bawa adalah apa yang kita sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa saatnya nanti, dapatkah anak-anak yang selama ini kita beri jagaan besar, orang tua yang kita berangkatkan pergi haji, saudara kerabat, saudara kandung yang kita berikan bantuan dalam bentuk pinjaman, dapatkah dia menolong kita di hadapan Allah? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari itu saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri dan suami. Wa bani, anak-anak. Kenapa kawan tak disebut? Kenapa tetangga tak disebut? 5 orang yang dulu sangat-sangat dengan kita, saudara kandung, ibu kandung, ayah kandung, istri atau suami, anak-anak kandung, tak lagi dapat menolong. Padahal yang 5 inilah yang paling banyak menghabiskan harta benda kita. Apa yang dapat menolong kita? Satu sak, dua sak semen untuk pembangunan masjid, 2 kotak keramik untuk PDTA, termasuklah yang sedang kita kumpulkan pada pagi hari ini. Sekelak semuanya akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi itu yang kau berikan yarah, biji mata akan melihat menyaksikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hamba Allah yang lemah. Kalau beliau-beliau berdua menyeberangi pulau naik pesawat sampai ke Indragiri Hulu, saya hanya datang dari kota Madinah baru yang dekat. Tak ada apa-apanya. Maka yang saya berikan kepada perjuangan ini belum ada apa-apanya di hadapan Allah. Kelak tapi semuanya kita akan ditanya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat? Maka ini yang akan dapat kita jawab di hadapan Allah. Kelak semuanya akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya, semua akan bersoal. Apa yang pernah diberikan? Saat itu lidah tak lagi dapat menjawab. Kenapa kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Saat itu mulut kami kunci, mulut tutup, tak lagi dapat bersilat lidah. Lalu siapa yang akan bicara? Watukallimuna aydihim. Tangan-tangan bicara. Tangan ini pernah menyumbang untuk bantuan saudara di negeri Syam pada pagi Ahad terakhir di bulan Zulhijjah terakhir tahun 1434. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Allah kita hidup 15 abad setelah Rasulullah. Apakah kita tak dapat hijrah? Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Al-ibadatu fil harji kahijratu ilayya. Al-ibadatu fil harji, orang yang sanggup tetap beribadah pada masa sulit. Makna al-harji, al-fitan, al-hukum, wal-maharik, wal-qatl. Ketika banyak pembunuhan, ketika banyak pembantaian, ketika banyak peperangan, tapi ada orang yang sanggup berinfakkan bersedekah. Kahijratu ilayya, dia sama dengan ta'ala seperti hijrah kepadaku. Saat itu nanti kita semua menghadap Allah. Lalu kemudian kita bersama dengan Abu Sufyan, kita bersama dengan Abu Bakar Siddiq, kita bersama dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya. Lalu kemudian kita pun heran, kenapa aku bisa bersama mereka ya Allah, padahal aku mati 14 abad setelah mereka. Nabi memberikan jawaban, karena kau beribadah pada sangat banyak fitnah perang, tapi kau sanggup tetap istiqamah dalam beribadah. Bapak dan Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu suara yang dapat saya berikan yang lain daripada itu tak dapat. Mau diandalkan badan untuk jihad, belum tentu takut tentara masyarakat asal nengok saya. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Aku lu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.